Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pertama tentu senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya dan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahiratan maupun yang batinatan, yang lahiriah maupun yang batiniah, sehingga tentunya semata karena nikmat-Nya lah sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi istiqamah di atas iman dan Islam, juga diberi kesehatan, diberi kelapangan rezeki, diberi waktu luang sehingga bisa ya kita menunaikan sholat maghrib berjamaah. Demikian kemudian kita kembali melanjutkan kajian rutin kita yang sudah sekian waktu libur di bulan Ramadhan dan kemudian di awal-awal bulan Syawal. Jamaah yang kami hormati, rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang mesti harus senantiasa kita ingat, kita ulang-ulang, kemudian terus berusaha kita hadirkan dalam hati kita, adalah terkait hikmah diciptakannya kita sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kita beraktivitas dengan aktivitas-aktivitas dunia kita, dengan masing-masing profesi kita, masing-masing pekerjaan kita, ya, hiruk pikuk dunia dan segala isinya kadang melalaikan kita dari tujuan ini, melalaikan kita dari hikmah diciptakannya kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat telah menerangkan tentang hikmah diciptakannya kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, yaitu kepada Allah. Inilah hikmah diciptakannya kita sebagai manusia di muka bumi ini. Bukan untuk yang selainnya, bukan untuk semata-mata mengejar dunia, bukan untuk semata-mata melampiaskan segala keinginan dan tujuan-tujuan kita yang bersifat duniawi. Tidak, bukan untuk itu. Tidak sebagaimana, mohon maaf, hewan, ya, hewan itu karena tidak diberikan taklif beban syariat, ya demikianlah kondisi hewan. Dia makan, minum, apa yang menjadi hasrat dia, dia bisa tunaikan sesuai apa yang dia kehendaki. Maka manusia diberi akal kepada Allah, oleh Allah ya, diberikan taklif beban syariat ya, karena tadi maksud tujuannya beda dengan hewan dan tumbuhan dan yang selainnya. Beda, manusia mendapatkan karunia akal, mendapatkan taklif beban syariat dari Allah karena memang tujuan diciptakannya manusia untuk menghamba, tunduk, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita membuka Al-Qur'an di halaman yang pertama surah Al-Fatihah, terus begitu, nanti kita akan dapati kata para ulama, perintah pertama di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk ibadah kepada-Nya. Yaitu dalam awal-awal surah Al-Baqarah, Allah firmankan, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini perintah pertama dalam Al-Quran untuk kita beribadah kepadanya, beribadah menghamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini sekali lagi barakallahu fikum, tujuan hikmah diciptakannya kita. Maka ketika kita menyadari hal ini dan berusaha terus mengingat, berusaha kita tidak lalai dari tujuan ini, sehingga kita menjadikan segala aktivitas-aktivitas kehidupan kita semuanya dalam rangka mencari ridha Allah, semuanya dalam rangka menghamba dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu ibadah mahdhah, ibadah murni, maka jelas seorang sholat, puasa, ya, kemudian dia membaca Quran, berzikir, berdoa, itu jelas berupa memang sebagai wujud ibadah mahdhah, ibadah murni kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka di sana lebih daripada itu, hal-hal lain meskipun itu kaitannya dengan muamalah kita dengan sesama, ya, tindak tanduk kita yang itu sifatnya perkara-perkara kebiasaan keseharian, itu juga hendaknya bisa kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk seorang makan, minum, istirahat, tidur, ya, kita niatkan dalam rangka ibadah. Karena ulama menerangkan, hendaknya seorang makan, minum, istirahat, dia hadirkan dalam hatinya, tidaklah saya makan, tidaklah saya minum, kecuali agar menguatkan tubuh saya dalam rangka ibadah nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bekerja mencari nafkah, ini juga dalam rangka ibadah, memenuhi perintah Allah untuk menafkahi keluarganya, menafkahi dirinya dan keluarganya, memenuhi, ya, ini larangan dari Rasulullah untuk meminta-minta, ya, menyusahkan orang lain, ya, yang dikatakan oleh Nabi, yadul ulya, tangan yang di atas itu khairun min yadi sufla, lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya seorang memiliki kelapangan sini, bisa memberi, bisa bersedekah, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang senantiasa meminta uluran bantuan dari orang lain. Ayo demikian, bagaimana segala hal-hal meskipun itu tidak berupa ibadah mahdhah, kita pun selipkan niat dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang cakupan definisi ibadah sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu luas. Tidak semata-mata hanya sholat, puasa dan seterusnya. Kata beliau, ibadah itu definisinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara-perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik itu lahir, nampak, kelihatan begitu, ataupun batin, yaitu apa, terkait niat dan seterusnya. Selama di situ Allah meridai, Allah mencintai, berarti itu ibadah. Berarti itu ibadah. Nah, maka, ya, seorang bahkan di dalam dia bersendagurau dengan keluarga, anak dan istri, di situ ada nilai ibadah. Ya. Karena memang barakallahu fikum, yang demikian dicontohkan Nabi alaihi wasallam, bagaimana beliau, ya, bercanda dengan, ya, anak kecil, kemudian juga beliau bercanda dengan istri beliau, demikian. Maka sekali lagi, cakupan nilai ibadah tadi tidak semata-mata terbatasi pada ibadah mahdhah berupa sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tapi luas lebih daripada itu. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, maka kembali di sini, ketika kita menyadari tujuan daripada diciptakan kita, adanya kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, maka hendaknya kita senantiasa di dalam menyikapi kejadian-kejadian yang menimpa kita, kejadian-kejadian yang kita mengalaminya dalam keseharian kita, yang tentu silih berganti, kadang senang, kadang duka, sebagaimana Allah firmankan, tilkal ayyamu nudawiduha bainan nas, itu adalah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia, artinya kadang menang, kadang kalah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang diberikan kelapangan rizki, kadang kita memperoleh kesempitan rizki. Itu sesuatu yang senantiasa kita akan mengalami itu. Seorang tidak dalam kondisi tetap, terus seperti dalam satu kondisi dalam sepanjang hidupnya, tidak, akan berganti-ganti. Ya, maka di dalam menyikapi itu semua, ketika kita paham bahwa itu semua adalah ujian dari Allah untuk menguji apakah kita konsisten dengan tujuan hidup kita, ibadah kepada Allah tadi. Jangan sampai kita hanya mau ibadah ketika lapang saja, ketika datang kesempitan kita gak mau ibadah pada Allah. Sebaliknya, jangan pula dulu ketika dia masih susah, hidupnya susah, masya Allah, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, doanya rajin, begitu dia Allah beri kelapangan, lupa dengan itu. Jadi jangan sampai berganti-gantinya kondisi yang kita alami, jangan sampai menjadikan kita terpalingkan dari tujuan ibadah ini. Maka sebagaimana Allah firmankan, wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf, di antara manusia ada yang ibadahnya kepada Allah itu hanya di tepi saja. Yaitu maksudnya kalau dia ditimpa atau mendapatkan di dalam jalan ibadahnya itu kenyamanan, kelapangan, kebaikan duniawi, istiqomah dia ibadah pada Allah. Tapi begitu dia ditimpa susah, sempit, menderita, dia tinggalkan ibadah kepada Allah, berbalik ke belakang. Nah, maka yang dimungkinkan dicela pada Allah Subhanahu wa taala orang yang ibadahnya seperti itu. Nah, sehingga konsep hidup kita di dunia ini ketika betul-betul kita hunjamkan kuat dalam hati kita, hidup ini untuk ibadah pada Allah, apapun yang menimpa kita, kita jadikan sarana di dalam kita menghamba kepada Allah, di dalam kita ibadah kepada Allah, di dalam mencari ridha Allah. Yang mana metode jalannya telah dibimbingkan oleh Nabi, yaitu kapan datang kesenangan, kelapangan, kegembiraan, harus disikapi dengan syukur. Kapan datang hal-hal yang itu berupa kesedihan, kesempitan, musibah, kurang mengenakan, kita harus menyikapinya dengan sabar. Ini sudah rumus di dalam kita menjalani hidup tadi dari Nabi Alaihissalam. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya akan menjadi baik baginya, dan ini tidak bisa didapatkan kecuali hanya bagi orang yang beriman saja. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar wa kana khairan lah. Jika ya menimpa si mukmin tadi perkara yang menyenangkan, menggembirakan, kelapangan, dia bersyukur dan itu kebaikan bagi dia. Dan jika menimpa dia ya dharra, itu sesuatu musibah, petaka dan yang semisal itu, dia bersabar dan itu kebaikan bagi dia. Ya, maka seorang mukmin tidak ada berkeluh kesah, seorang mukmin yang kuat keimanannya, datangnya ke lapangan dunia tidak menjadikan dia ujub, sombong, takabur. Juga ketika datang musibah tidak menjadikan dia berkeluh kesah dan menyalahkan keadaan dan kondisi, tidak. Tetapi kan seringnya, ya barakallahu fikum, ya, kadang kalau kita tidak introspeksi diri, sering kita tertimpa yang penyakit seperti itu. Saat datang lapang, rezeki melimpah, kita lupa diri. Akhirnya merasa sombong, merasa ya dia apa tinggi, merendahkan orang lain, lupa bahwa itu semua bukan karena hebatnya dia, tapi karena karunia dari Allah. Ya, contohnya seperti Qarun, ya kan? Qarun itu ya, ketika dia diberi kelapangan rezeki lupa diri, innama utitu ala ilmin indi, hanya saja aku mendapatkan ini semuanya karena ilmu yang ada di sisiku, ya kan, lupa dia bahwa itu semua hakikatnya karunia dari Allah, Allah yang memudahkan jalannya, tapi lupa. Ya, maka kalau kita dalam kondisi sedang lapang, rizki kita dimudahkan oleh Allah, hari-hari kita nyaman, enak, mudah, jangan lupa diri. Itu karunia Allah yang hakikatnya juga ujian bagi kita. Bisa kita gunakan untuk syukur tidak itu semua? Bisa kita gunakan untuk syukur tidak? Banyak yang tadi tidak siap dengan ujian yang berupa kelapangan, kelapangan rezeki. Banyak yang tidak siap, sehingga akhirnya menjadi sombong, menjadi ya merasa tinggi, merendahkan orang lain, lupa dengan ibadah, dan membelanjakan hal-hal tadi untuk maksiat kepada Allah, wal'iyadu billah. Jadi tugas kita, kalau kita betul-betul ingin ibadah pada Allah, kalau ketika datang ke lapangan, rezeki dan sebagainya, ibadah, gunakan untuk syukur kepada Allah, sehingga digunakan untuk yang baik, untuk yang positif. Ya, sebaliknya juga, ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian berupa kesempitan, ini juga ketika kita biasanya usaha kita lancar, begitu Allah takdirkan mulai sempit, ada susah di situ, mungkin pihak yang kurang jujur sehingga tertipu, macam-macam begitu, sehingga dia mengalami kesempitan. Ya, ini jangan sampai menjadikan dia kemudian berkeluh kesah, menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir Allah, Allah tidak adil dan seterusnya. Tidak, ini ujian dari Allah untuk menguji keimanan kita. Kita itu ibadah pada Allah selama ini karena hanya ada kelapangan sehingga mau ibadah, atau memang jujur ingin ibadah. Kalau memang kita jujur ingin ibadah, kondisi apapun itu, meskipun sempit, tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian bagi seorang hamba tadi. Sehingga ketika dalam kondisi sempit seperti itu, kita harus mengingat bahwa segala yang Allah takdirkan pada diri kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ya kalian membenci suatu perkara padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian mencintai suatu perkara padahal itu buruk bagi kalian. Allah lah yang maha tahu dan kalian tidak tahu. Nah, jadi yang mengetahui awatibul umur, yang mengetahui akibat akhir dari suatu perkara itu Allah, karena Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib maupun yang nampak. Allah yang maha tahu, kita tidak tahu. Jadi ketika kita misalkan kadang merasa berkeluh kesah, kenapa ya saya kok kalau usaha sering gagal terus, usaha A gagal lagi, usaha B gagal lagi, usaha C gagal lagi, sehingga dari dulu kayak gini saja, gak pernah maju, gak pernah sukses, padahal teman-teman saya ya sudah sukses semuanya ya. Maka kita hendaknya tetap terus berbaik sangka kepada Allah, usaha terus kita lanjutkan dengan maksimal, hati kita tawakal pada Allah, tapi kita harus berbaik sangka. Mungkin memang ini yang terbaik bagi dia. Seandainya dia sudah sukses dari dahulu, mungkin dia akan apa? Terlalaikan dari ibadah. Mungkin dia akan menjadi seorang yang sombong. Mungkin dia menjadi seorang yang tidak bersyukur dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, usaha tetap kita jalani. Berbaik sangka kepada Allah itu harus. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena memang sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku kata Allah berada pada prasangka hamba-Ku kepadaku. Sehingga jangan sampai kita di dalam menjalani hidup berburuk sangka. Ya, ketika kondisi yang kita jalani enggak sesuai harapan kita, ya jangan berusaha kepada Allah, menyalahkan takdir Allah. Tidak, hendaknya kita berbaik sangka. Ini ujian dari Allah. Ketika dapat kenikmatan ini, kita baik sangka bahwa ini ya Allah berikan, Allah karuniakan agar saya tetap bisa berusaha untuk ibadah dengan harta, misalkan dengan ini, dengan membantu ini, membantu itu dan seterusnya. Ketika kita diberikan kesempitan, di situ kita berbaik sangka. Ini sedang diuji oleh Allah agar saya bisa ibadah dengan kesabaran. Bagaimana saya tetap bisa sabar dengan kesempitan ini, tetap bisa membagi waktu, kapan bekerja, kapan ibadah, kapan bekerja, kapan menuntut ilmu, kapan bekerja, kapan mentarbiyah putra-putrinya dan seterusnya. Jadi semuanya adalah bagaimana sarana untuk kita bisa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara berikutnya, perlu kita ketahui bahwasanya konsep yang tadi telah kita sebutkan, seorang mukmin menjalani kehidupan yang menimpanya dengan apakah syukur apakah sabar, ini dalam kenyataannya kita tidaklah bisa mewujudkan hal tersebut, ya, syukur ketika lapang, sabar ketika kesempitan, kecuali ketika kita barakallahu fikum, ya, terus menerus diingatkan tentang urusan akhirat, terus menerus diingatkan tentang fana-nya dunia, terus menerus diingatkan dengan janji Allah berupa surga, ancaman dengan neraka dan yang seterusnya, yang mana ini barakallahu fikum tidaklah kita dapatkan kecuali di majlis-majlis ilmu, yang mana ini tidaklah didapatkan kecuali dari teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang saleh. Jadi kita harus menyadari bahwa memang demikianlah menjadi apa karakter manusia itu, hamba yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka dia itu butuh memang ada orang-orang yang mensupport dia untuk bisa mengingatkan ketika lapang agar syukur, untuk ada yang mengingatkan ketika ditimpa musibah dan kesempitan sabar. Maka kita harus berusaha mewujudkan kondisi lingkungan yang bisa mendukung untuk itu. Di antaranya tadi, kita hendaknya rutin menghadiri majelis ilmu. Ini penting. Jangan sampai seseorang menganggap majelis ilmu itu sesuatu yang sifatnya sambilan saja. Artinya ya kalau sempat ya, kalau enggak. Karena majelis ilmu itu, yang namanya ilmu agama, adalah asupan bagi hati. Ya. Ibaratnya kalau tubuh manusia butuh gizi, ya, gizi vitamin begitu agar sehat dari makanan-makanan yang bergizi tadi. Makanan-makanan yang baik. Sehingga ketika dikonsumsi, tubuh dia akan sehat, kuat. Hati pun butuh asupan agar tetap bisa kokoh, istiqomah di atas ibadah kepada Allah. Apa asupan untuk hati? Tiada lain ilmu. Ilmu agama. Dan jadi kadang seseorang, barakallahu fikum, mungkin secara teori sudah tahu kalau ini tuh enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ini wajib, harus, ini begini. Tetapi ketika dia itu jauh dari majelis ilmu, jauh dari teman-teman yang saleh, ketika betul menghadapi kondisi kondisi pahitnya penderitaan dan kesempitan misalkan, kondisi dia betul-betul dibukakan dunia dan seterusnya, lupa dengan apa yang sudah dikaji dahulu. Sehingga ketika datang ke lapangan rezeki sudah lupa akhirnya tadi penyakit-penyakit yang tadi disebutkan menghampiri dia, atau tadi ketika ditimpa kesempitan lupa akhirnya keluh kesah dan seterusnya. Nah, dengan seorang rutin, mudawamah menghadiri majelis ilmu, juga dia memilih kawan-kawan, teman-teman yang orang-orang saleh yang saling tawasi bil haq, tawasi bis sabar. Nah, ini yang akan membantu seseorang. Membantu seseorang ketika terjadi hal-hal yang mungkin itu betul-betul apa? Mengguncang, menguji keimanan dia, ada yang mengingatkan, ada yang menyapanya dan seterusnya. Ini hal yang sangat-sangat penting, karena memang al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu berada di atas agama temannya. Artinya kalau teman-temannya baik, insya Allah dia akan ikut baik juga. Jadi kalau teman-temannya buruk, dia akan gampang pula tertular keburukan. Ya, kata orang sebagian orang dia apa? Sahib-sahib. Sahib-sahib, yang namanya teman itu menarik, mengajak. Yang menarik, kalau temannya baik akan ditarik temannya itu kepada yang baik pula. Kalau teman-temannya buruk, dia akan ditarik ke dalam keburukan juga. Nah, ini pentingnya seorang ya menjaga lingkungan dia juga, lingkungan dia, teman-teman dia, orang-orang bergaul dia, agar tadi bisa mewujudkan tadi apa yang menjadi konsep di dalam menjalani hidup, syukur ketika lapang, sabar ketika ditimpa kesempitan tadi. Majelis ilmu dan memilih teman-teman yang baik. Dan juga barakallahu fikum, dalam majelis ilmu itu juga terdapat ya ini barakah dari sisi memang ketenangan secara khusus di majelis ilmu, yang Nabi menyebut majelis ilmu, ilmu itu sebagai riyadul jannah, taman surga. Jadi memang majelis ilmu kemudian menyibukkan diri dengan ilmu, apakah itu yang mungkin dari mendengarkan rekaman ataukah membaca buku, membuka kitab dan semisalnya, pokoknya sibuk dengan ilmu, di situ adalah ketenangan yang akan membantu dia untuk tadi bisa istiqamah di atas ibadah. Makanya sebagian ulama ketika membuat judul untuk kitab yang mereka karang itu membuat sebuah kata yang menunjukkan bahwa isi kitab berupa ilmu tadi itu berisi hal-hal yang membuat tenteram hati. Nah, kayak misalnya kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh. Artinya ilmu itu bagaimana seperti taman gitu. Kalau kita di taman kan apa? Ya nyaman, tenang. Makanya istilahnya kadang kita sama anak-anak ke mana ke taman gitu, bisa melihat berbagai macam bunga, permainan ini dan seterusnya, senang, menyenangkan. Ya, kita juga ada Mustamul Harifin, ya kan, sama Ustaz kebun atau taman, orang-orang yang arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Jadi membuat judul kitab disifati bahwa ilmu itu sebagai sebuah taman, artinya menunjukkan ketenangan, ketenteraman di dalam kesibukan diri dengan ilmu agama. Jadi kalau seorang itu istilahnya setelah mengalokasikan waktu yang sangat banyak untuk hirup pikuk dunia, artinya kerja ini, kerja itu, usaha ini, usaha itu, banyak waktu kita alokasikan untuk itu, dengan kita memberikan alokasi waktu khusus, walaupun itu sebentar, tidak lama, tapi itu khusus rutin di situ kita ilmu, di situ kita belajar, di situ kita ya bermajlis ilmu. Insya Allah di situ akan ada ketenangan, ketenteraman, menjadi rohah jiwa kita setelah tadi penat dengan berbagai macam aktivitas dunia di kita. Ya di situ kita akan jadi teringat sehingga tujuan hidup tadi di majlis-majlis ilmu, saat kita mengkaji ilmu di situ kita ingat bahwasanya saya gimana pun juga bekerja itu bukan semata untuk nyari harta duniawi, bukan untuk semata tujuan dunia, tidak, itu untuk ibadah. Teringat lagi ketika mendapatkan kesempitan dan sebagainya, harus sabar dan sebagainya. Kembalinya ingatnya ketika kita dekat dengan majelis ilmu tadi. Ya, maka barakallahu fikum. Jangan sampai seorang merasa sudah istilahnya kokoh kakinya sehingga tidak butuh lagi dengan teman-teman yang saleh, tidak butuh lagi dengan majelis-majelis ilmu, tidak butuh lagi kita membaca dan menelaah ilmu, tidak. Jadi di dalam majelis ilmu ada ketenangan, di dalam majelis ilmu di situ kita diberi peringatan dan yang semisal itu yang akan menguatkan kita di dalam istiqamah di atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentu yang terakhir bahwa jangan sampai kita lupa ya, segala usaha dan upaya tadi untuk bisa istiqamah di atas ibadah tentu harus kita barengi dengan ketawakalan kepada Allah, dengan kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqamah di atas jalan ibadah tadi, agar tidak Allah sesatkan jalannya. Ya, banyak sekali doa berkaitan itu, semisal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah wahai Rabb kami, jangan Engkau sesatkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah sebelumnya Engkau beri petunjuk kepada kami. Ini, jadi kita memohon pada Allah. Dalam kondisi sekarang alhamdulillah kita dapat petunjuk, tahu jalan yang benar, tahu bahwa tujuan hidup untuk ibadah, tahu bahwasanya kita ketika lapang harus bersyukur, ketika sempit harus bersabar, tahu kita dengan petunjuk dari Allah itu semua. Maka memohon kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, ya Allah jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Karena sekali lagi di sana banyak orang yang dahulunya tahu ilmu, dahulunya kita kenal ya istiqamah dalam ibadah, tapi ketika Allah berkehendak menyesatkannya, tidak ada yang bisa memberi petunjuk lagi setelah Allah. Karena hidayah itu biyadillah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah segala upaya-upaya tadi kita lakukan, tetap harus kembalinya kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan keistiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, ya Allah jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Juga doa yang warid dari Nabi alaihi wasallam, semisal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati ini, hati kami di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Nah, ini ketika seorang betul-betul tunduk, merendah, memohon kepada Allah, berdoa dengan penuh kehadiran hati, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah sehingga kita dijaga, diberikan, senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga di dalam menjalani tadi dengan pertolongan Allah bisa kita melewati segala ujian-ujian tadi satu demi satu. Kita lewati, bisa. Semua dengan pertolongan Allah. Memohon doa di waktu-waktu yang di situ mustajabah. Bainal adzan wal iqamah misalkan. Ya kan? Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidaklah ditolak. Tidaklah ditolak. Artinya Allah akan kabulkan. Juga apa? Fi duburis sholat, ya, di akhir sholat, di penghujung akhir sholat, yaitu setelah kita selesai membaca tasyahud, selesai bersholawat, selesai memohon perlindungan dari empat perkara, nah, di situ kita juga berdoa. Ya. juga yang diberi kemudahan bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir, karena itu waktu saat Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, yang kemudian Allah berfirman, man sa'alani fa'u'tiyah, siapa yang minta padaku, aku akan beri padanya. Ya, itu waktu yang mustajabah. Sehingga di waktu-waktu tadi kita sempatkan untuk memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat kita. Di antaranya tadi memohon keistiqomahan, kekokohan di jalan ibadah kepadanya. Dan juga apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingatmu, untuk bisa terus memperbanyak zikir, wa syukrika, untuk bisa syukur padamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbagus ibadah kepadamu. Ya, ini doa. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang doa ini. Ya, bisa dilihat di buku-buku terkait doa. Di situ kita memohon kepada Allah agar diberikan kekokohan, istiqamah di dalam menjalani kehidupan kita, sehingga tetap kita istiqamah di jalan ibadah tadi. Kita tidak melenceng daripada tujuan yang tadi Allah telah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak menyimpang daripada jalan tersebut. Nah. Dan juga tentunya barakallahu fikum, sekuat apapun seseorang di dalam berusaha istiqamah tadi, akan ada masa dia terkadang kalah oleh hawa nafsunya, tergoda oleh bujuk rayu syaitan, dia jatuh dalam kekeliruan dan kesalahan, ya, dapat nikmat justru dia gunakan untuk maksiat, dapat musibah mungkin dia kurang sabar dan seterusnya. Nah, ini ketika jatuh di dalam hal tersebut, jangan sampai seorang merasa, atau jangan sampai seorang tidak berusaha untuk bangkit dari keterpurukan itu. Karena memang sudah menjadi tabiat manusia, dia berbuat dosa. Kullu bani Adam khata', tiap anak keturunan Adam itu sering berbuat dosa. Jadi sudah sekuat apapun dia ada usaha tadi, itu akan ada saatnya memang kita jatuh, dan itu juga bagian dari ujian dari Allah. Kita ditakdirkan jatuh dalam kemaksiatan, sehingga kita pun bisa menyikapi apa yang harus kita kerjakan saat salah, saat jatuh dalam dosa. Apakah itu semata kaitannya dengan hak Allah saja atau dengan hak anak Adam? Nah, seorang yang dia ingin tetap istiqomah di atas jalan ibadah, dia harus segera memperbaiki diri, taubat pada Allah. Kalau itu terkait dengan hak Allah, cukup dia menyesali, berjanji, bertekad tidak mengulangi, dan meninggalkan perbuatan itu saat itu juga. Itu taubat, istighfar pada Allah. Sadar dia. Wa la yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus menerus di atas dosa itu ketika mereka sadar. Segera ingat. Kalau itu ada kaitannya dengan hak sesama anak Adam, itu gak cukup tiga hal tadi. Harus ada upaya kita meminta halalnya, meminta ridhonya orang tersebut. Datangi, iya maaf saya kemarin istilahnya salah, saya apa terkalahkan oleh hawa nafsu dan sebagainya, sehingga berbuat demikian, sehingga berucap demikian tentang Anda, maafkan saya mohon kerelaannya dan seterusnya. Itu kalau kaitannya dengan anak Adam. Sehingga walaupun kita terkadang jatuh dalam dosa tadi, jangan kemudian merasa terpuruk yang kemudian tidak mau bangkit lagi, jangan. Karena tanda kebahagiaan itu dalam tiga perkara, unwanu sa'adah dalam tiga perkara, idza u'tiya syakara, wa idza tudiya sabara, wa idza aglada istaghfara. Tanda kebahagiaan ketika seorang, ya, idza u'tiya syakara, jika diberi oleh Allah karunia, dia syukur. Wa idza tudiya, jika dia diuji oleh Allah, sabara, dia sabar. Wa idza aghnada, jika dia jatuh dalam dosa, istaghfara, segera istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, unwanu sa'adah, tanda ciri kebahagiaan seorang hamba. Karena tidak mungkin seorang itu lepas dari tiga hal ini di dalam dia menjalani hidup. Kadang dapat karunia, kadang dapat petaka, kadang jatuh dalam dosa. Maka bagaimana cara menyikapinya? Tadi, dapat karunia dengan dia bersyukur pada Allah, dapat kesempitan, musibah, petaka, dia bersabar. Dia terlalaikan sehingga jatuh dalam dosa, segera dia bangkit dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.